pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya terhilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Nyanyi, bila memang aku akan lebih kencang lagi ya. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa ku teruskan. MJIC tetap dalam jiwa.